بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لمن سمعت تنقوان Tuan yang di hormati sekalian, bila kita bercakap tentang pemantapan iman ataupun pembinaan jati diri Muslim, jati diri iman ataupun pembina insan, maka ia melibatkan pembinaan hati ataupun pemurnian hati. Kerana hati itulah yang memandu dan memimpin segala anggota yang lain. Dan bila bercakap tentang penyucian hati, pemurnian hati, pemantapan hati, pembersihan hati, maka ia tidak lepas daripada perbincangan tentang fungsi zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bahan utama untuk pembinaan hati. Para ulama tasawuf yang membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan tazkiyatun nafs, menyifatkan zikir itu ataupun memberi gelaran kepada zikir itu sebagai aghdiyatul qalb ataupun qut al-qulub, makanan yang paling berkhasiat bagi hati. Dan kadang-kadang hati digambarkan sebagai bekalan yang dibawa oleh seseorang yang sedang bermusafir jauh, yang mana tanpa bekalan itu orang itu tidak akan sampai ke destinasinya. Zikir itu dibandingkan dengan hati manusia umpama bekalan musafir yang dibawa dalam perjalanan menuju destinasinya. Tanpa bekalan itu, maka dibimbangi tidak sampai ke destinasi. Kadang-kadang zikir itu nisbah kepada hati manusia digambarkan seperti modal perniagaan bagi seorang peniaga. Tanpa modal tak boleh berniaga. Kadang-kadang zikir itu digambarkan seperti pedang ataupun senjata untuk mempertahankan diri, ataupun kadang-kadang senjata untuk menyerang musuh yang menyerang kita, ataupun perompak yang cuba merompak kita. Dan kadang-kadang para ulama tasawuf menggambarkan zikir itu sebagai tali penyambung antara hamba dengan Tuhannya. Dan kadang-kadang ia digambarkan seperti obat bagi penawar penyakit. Dalam konteks ini penyakit kerohanian, penawar duka, penghapus musibah. Dan kadang-kadang zikir itu disebut sebagai Riyadhul Jannah, taman syurga, ataupun kita boleh kata taman rekreasi bagi manusia. Demikianlah gambaran ataupun perbandingan zikir, kepentingan zikir itu nisbah kepada hati manusia, yang mana hati manusia itu akan segar, sehat jika ia mendapat bekalan makanan yang cukup dalam bentuk zikir itu. Sebagaimana anggota fizikal manusia akan segar dan sehat jika mendapat ataupun mendapat pemakanan yang baik dan sempurna. Sebab itu orang yang kurang berzikir, maka secara langsung bermakna ia mengurangkan bekalan makanan untuk hatinya. Maka hatinya mungkin tidak sehat ataupun rusak ataupun menjadi kotor dengan sebab nafsu syahwat dan sebagainya. Para ulama menyatakan ataupun membuat perbandingan lidah yang alhamdulillah, lidah yang bisu daripada berzikir itu samalah seperti mata yang buta, ataupun telinga yang pekak, ataupun tangan yang kudung, cacat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ataupun menyediakan zikir ini sebagai bahan untuk membina hati manusia, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya begitu, perlu kepada pemakanan dari sudut kerohaniannya. Dan sejauh mana kita mengambil perhatian terhadap pemakanan ini ataupun pembinaan hati ini, maka sejauh itulah fungsi hati kita itu ataupun keadaan hati kita itu menjadi baik ataupun sebaliknya. Dalam konteks ini, Imam Hasan Basri, seorang tabi'i yang dianggap sebagai salah seorang tabi'i yang terbaik, pernah mengungkapkan katanya yang masyhur, tafaqqadu al-halawa fi thalathati asya', fi shalah wa fi dzikr wa qira'ati al-Qur'an, fa in wajadtum wa illa fa'lamu anna al-bab mughlaq. Carilah kemanisan iman itu dalam tiga perkara: dalam solat, dalam zikir, dan dalam membaca Al-Quran. Kalau kamu dapat, kalau kamu dapat, kamu carilah kemanisan iman itu dalam tiga perkara ini: salat, zikir dan membaca Quran. Wa illa fa'alamu annal baba mughlaq. Kalau kamu tak dapat daripada salah satu daripada tiga perkara ini kemanisannya, maka ketahuilah bahawasanya pintu telah tertutup. Pintu hidayah, pintu taufik tertutup. Maka tidak ada rasa kemanisan dalam ibadah, terutamanya solat, zikir dan membaca Al-Quran. Ini bahaya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan satu sifat bagi golongan munafik. Antara sifat golongan munafik ini ialah tidak banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah An-Nisa ayat 142 Allah berfirman, "Wala yadhkuruna Allah illa qalilan." Sifat orang munafik itu, mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit sahaja. Illa qalilan. Kata sahabat bernama Ka'ab bin Malik, setiap man aktsara zikrullah azza wa jal bari'a minan nifaq. Siapa yang banyak berzikir kepada Allah, maka dia terselamat daripada penyakit nifaq, penyakit kemunafikan ataupun tanda-tanda kemunafikan. Wa li hadha wallahu a'lam qatama Allah ta'ala surah al-munafiqin bi qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dhikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Sebab itulah kata Ka'ab, rahsia Allah meletakkan di akhir surah Al-Munafiqun. Dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Al-Munafiqun. Antara ayat-ayat terakhir surah Al-Munafiqun ayat 9, firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kamu dan anak pinak kamu itu melalaikan kamu daripada berzikir kepada Allah. Sesiapa yang melakukan yang demikian itu, iaitu melakukan keadaan anak dan harta benda yang melalaikan daripada berzikir kepada Allah, faulaika humul khasirun. Maka mereka adalah golongan yang rugi. Dan ayat ini diletakkan dalam surah Al-Munafiqun seolah-olah memberi gambaran bahawa orang yang keadaan begitu, yang harta bendanya ataupun urusan-urusan kekeluargaannya melalaikan daripada berzikir kepada Allah, itu adalah tanda-tanda kemunafikan ataupun salah satu daripada ciri kemunafikan. Sebab itu disebut antara faedah ataupun fadilat zikir, dikatakan untuk membebaskan diri daripada ciri-ciri kemunafikan, untuk membuang ciri-ciri kemunafikan daripada diri kita. Dan di dalam faedah itu juga ada tujuan. Setiap faedah bila disebut sebagai fadilat ataupun faedah zikir ataupun fadilat zikir, maka di dalam fadilat itu dengan sendirinya ada tujuan. Maka kita katakan tujuan berzikir itu untuk supaya kita berbeza dengan golongan munafikin yang tidak ataupun yang kurang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya yang Al-Qayyim yang berharga, yang bernilai, Al-Wali Al-Tayyib, satu kitab yang khusus ditulis oleh beliau mengumpulkan zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir harian pagi, petang, siang dan malam. Dia menyebut sampai 70 faedah atau fadilah zikir. 70 dia senaraikan dalam kitab itu. Jadi antaranya elok juga kalau kita baca kitab Wabil Thayyib ini, kalau ada sesiapa yang dapat boleh dapatkan naskah terjemahan. Sebab tahun ini sudah diterjemahkan, kitab ini saya percaya sudah terjemahkan dengan judul Sahih Al-Wabil Thayyib, maknanya rangkaian zikir yang sahih dalam kitab Al-Wabil Thayyib karangan Imam Ibnu Qayyim ini. Jadi kita baca dia gabungkan dengan kitab Al-Adhkar oleh Imam An-Nawawi, yang Imam Nawawi tulis khusus untuk mengajar kita cara-cara berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya, kalau disebut dalam kitab itu antara kelebihan zikir yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya ungkapan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu ungkapan yang biasa kita baca, yang mudah dibaca dan mengandungi kalimah tauhid La ilaha illallah, yang kita sebut sebagai tahlil. Nabi SAW bersabda, siapa yang kata ataupun yang baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari 100 kali, 100 kali sehari, kanat lahu 10 riqab. Tengok dalam satu hadis Nabi sebut, siapa yang baca ini 100 kali satu hari, pertama sekali dia dapat pahala ganjaran seolah-olah membebaskan 10 orang hamba. Adadu 10 riqab. Kita zaman kita ni zaman tak ada perhambaan, tak ada hamba, sebab tak ada jihad, tak ada peperangan jihad, maka tak ada orang pasang perang, tak ada hamba. Tapi dengan membaca zikir ini kita dapat kelebihan membebaskan 10 orang hamba. Satu. Yang kedua, dengan baca zikir ini juga 100 kali sekali, kutibat lahu mi'atu hasan, dituliskan baginya 100 ganjaran kebaikan ataupun 100 kebajikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan daripadanya 100 keburukan, maknanya dosa. Ditulis 100 pahala, dihapus 100 dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yawmahu dhalika hatta yumsi, dan baginya, bagi orang yang baca itu 100 kali sehari, kawalan daripada syaitan, hirzan minasyaitan yawmahu dhalika, pada hari itu, hatta yumsi, sehingga ke malam. Maksudnya kalau dia baca pagi, daripada pagi sampai ke malam. Jadi eloknya dibaca selepas subuh lah, daripada pagi sampai ke malam. Dijaga. Siapa yang jaga? Tentulah Allah yang jaga melalui perantaraan malaikat. Hatta yusi, sehingga ke petang. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'alihi illa rajulun amila aktsara minhu. Dan tidak ada seorang pun yang buat ataupun yang lebih pahala daripada orang yang berzikir dengan 100 kali itu, kecuali orang yang buat lebih banyak daripada itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini mengandungi beberapa kelebihan hanya bagi orang yang bertahlil dengan tahlil tadi 100 kali sehari, dan tidak disebut tempat yang khusus, tidak disebut waktu yang khusus. Cuma disebut umum gitu je. Siapa yang baca sehari? Di mana? Tak kira di mana saja dia berada. Di rumah, di masjid, di tengah jalan, di pejabat, di ofis. Dia boleh baca. Sebab zikir ini amalul qalb wal lisan. Dia ibadat hati dan juga ibadat lidah. Lidah yang menyebut. Tangan tak payah susah payah, tangan boleh buat benda lain. Lidah dan hati sahaja. Jadi dalam semua keadaan, kecuali dalam tanda, dalam tempat-tempat yang tidak dibenarkan ataupun tidak diharuskan berzikir, itu saja yang tak boleh baca. Yang lain, tak kira di mana, di pasar atau apa ke, boleh baca. Jadi tak ada alasan kita nak kata terlalu sibuk ataupun tak sempat. Itu tak ada alasan. Sebab ia amalan yang tidak melibatkan anggota jawarih, kaki tangan. Dia hanya lidah dan hati. Hatta kalau lidah tak boleh sebut, hati boleh sebut lagi. Dan sebaik-baik zikir mengikut ulama ialah yang sepakat antara lidah dan hati. Lidah sebut, hati menghayati. Kadang-kadang zikir disebut di lidah tapi hati melayang entah ke mana. Itu zikir yang kurang baik. Yang terbaik ialah al-qawlu bil lisan wa tasdiq bil qalb. Lidah menyebut, hati membenarkan. Jadi dengan kelebihan yang sebegini banyak dalam satu ungkapan zikir yang begitu mudah kita sebut, percuma tak pernah bayar apa-apa dan tak perlu bergantung kepada sesiapa, kita boleh sebut. Hatta orang bisu pun dia boleh sebut mengikut setakat kemampuan dia. Maka amat rugilah kalau kita sia-siakan kelebihan yang disebut itu. Dari dalam kelebihan ini juga lah ada tujuan zikir. Tujuan zikir kita kata nak dapat kelebihan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, pahala yang besar, pahala membebaskan 10 orang hamba, pahala kebajikan 100 ganjaran kebajikan, dapat nak tujuannya nak dapatkan kelebihan dihapuskan 100 kejahatan ataupun dosa, kemudian nak dapat kelebihan dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan syaitan yang memang sentiasa menunggu peluang ataupun mencari peluang untuk menyesatkan manusia. Waliyadzubillah. Jadi demikianlah dalam setiap kelebihan zikir itu ada tujuan. Dalam hadis lain misalnya, ini antara contoh ya, saya nak sebut di sini. Kita bukan nak belajar satu-satu zikir itu kena ada buku khusus. Kalau nak belajar macam tadilah buku Adhkar Nawawi, Imam Nawawi, ataupun Sahih Al-Wabil, Al-Wabil As-Sayyid. Kemudian kita kitab zikir yang terbaru ni macam Husnul Muslim, yang sudah diterjemahkan dan katanya diedarkan kepada para jemaah haji bagi siapa yang pergi menunaikan ibadah haji. Itu komplit zikir yang kita boleh jadikan panduan untuk kita baca sehari semalam, siang malam, pagi petang, yang mana kalau kita betul-betul laksanakan apa yang disunahkan oleh Nabi SAW itu, bermakna kita penuh masa 24 jam tu tak ada duduk saja. Maknanya lidah kita itu sentiasa basah dengan berzikir, bukan basah dengan benda-benda yang tidak elok. Bukan basah dengan mengumpat, bukan basah dengan berbohong, bukan basah dengan bercakap perkara yang sia-sia. Itu antara kelebihan zikir yang disebut oleh ulama. Orang yang banyak berzikir, maka dengan sendirinya dia mengurangkan percakapan yang sia-sia sewaktu-waktunya ataupun percakapan yang berdosa. Sebab dia dah sibukkan lidah dia dengan mengerti Allah SWT dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Jadi hatta orang perempuan pun dalam waktu dia datang bulan, datang dalam haid, tidak ada halangan untuk dia berzikir. Hatta untuk dia baca Quran pun tak ada masalah kalau dia hafal ayat Al-Quran itu. Cuma sentuh mashar itu yang menjadi khilaf di kalangan ulama. Tetapi kalau nak baca Quran, anytime boleh baca. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membenarkan Aisyah radhiyallahu taala anha membaca Al-Quran waktu melakukan ibadat haji dan umrah. Nabi kata ifa isna'i ma fa'ala al-hajjaj wa ira alla tatufi bil bait. Kamu boleh buat apa saja yang dibuat oleh para jemaah haji lain, termasuklah baca Quran. Jemaah haji kalau tak baca Quran, dia buat apa lagi, kan? Kecuali tawaf di Baitullah saja jangan buat. Nah, ini bagi wanita yang datang haid waktu musim haji. Tawaf saja tak boleh buat. Yang lain semua boleh buat. Termasuklah baca Quran. Jadi ulama membuat kesimpulan daripada peristiwa itu sebagai orang perempuan waktu dah datang haid boleh baca Quran. Semua yang ada dalam yang menjadi sandaran dalam pendapat yang mengatakan tak boleh itu ialah sebuah dalil dalam bentuk hadis yang sangat dhaif, sangat lemah, yang tidak boleh dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum hakam. Jadi setakat mana yang kita hafal, kita boleh baca. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, sebagai contoh lain, kelebihan zikir disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hadis ini saya pernah baca di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi yawmin wa laylah subhanallah wa bihamdihi 100 marrah, huffat 'anhu khathayah wa in kanat mithla zabadil bahr." Siapa yang baca pada sehari semalam, sama ada siang hari ataupun malam hari, subhanallah wa bihamdi suatu kali, maka ganjarannya atau kelebihannya, khuttat anhu khataya, akan dihapuskan daripadanya segala dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahr, sekalipun seperti buih di laut dosa itu. Dan ulama mentafsirkan maksud hadis ini sebagai dosa-dosa kecil lah. Kalau dosa besar itu kena taubat nasuha. Kelebihan membaca subhanallah bihamdihi yang dua rangkap yang ringkas itu satu kali, mungkin tak sampai 10 minit kita tamatkan satu kali, dihapuskan dosa. Dan Nabi kata fi yaumi wa lailah, pada siang ataupun malam hari, tak kira di mana, tidak ditetapkan tempat. Ini kita kena faham. Tidak ditetapkan tempat dan masa. Di mana sahaja, bila-bila masa. Umum, nasnya umum. Maknanya, disyariatkan kita buat itu tanpa kita khususkan tempat dan masa. Bila kita khususkan tempat dan masa, ini yang menjadi masalah. Sebab kita khususkan apa yang tidak dikhususkan oleh syarak. Kita mengkhususkan apa yang tidak dikhususkan oleh agama. Maka kita sudah mencabar bidang puasa syariat, bidang puasa agama. Bukan hak kita nak khususkan masa dan tempat. Mana-mana nas yang disebut oleh Allah atau oleh Rasulullah SAW sifatnya umum, maka kita beramal secara umum. Maka kadang-kadang kita baca pagi, kadang-kadang kita baca petang, mengikut kesesuaian. Kadang-kadang kita baca di rumah, kadang-kadang kita baca di tengah jalan, mana-mana pun boleh. Mengikut kesesuaian. Jadi tidak semestilah kita duduk dalam masjid saja ataupun surau saja. Bukan? Maknanya kalau begitu keadaannya, maka zikir ni hanya boleh dibuat oleh orang yang tak bekerja lah. Bukan? Sebab kena duduk dalam surau saja baru dia berzikir. Khususkan tempat. Sedangkan Islam ini agama yang menyelesaikan masalah umat di lapangan. Bukan sahaja di masjid ataupun surau. Kalau orang yang ada masa, orang yang dah pencing ada masa, jadi lagi eloklah dia duduk di surau tu, lebih tenang, lebih khusyuk, lebih fokus. Ha, itu lebih elok. Tetapi orang yang di lapangan pun tidak menjadi halangan baginya untuk melakukan zikir yang mudah ataupun ibadat zikir yang mudah ini. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahi al-'azhim bihamdi, warithat lahu nakhlatun fil jannah." Siapa yang baca subhanallahi al-'azhim bihamdi, perekah juga subhanallahi al-'azhim bihamdi. Yang tadi subhanallahi wa bihamdi satu kali. Yani subhanallahi al-'azhim bihamdi sekali, warithat lahu nakhlatun fil jannah. Ditanam baginya satu pokok kurma dalam surga. Sekali sebut sebatang pokok kurma dalam surga. Nak sebut bila tak? Bila-bila? Jadi benda yang begitu ringan pada lidah, tak berbayar, ringkas, boleh buat sendiri, tak perlu bergantung kepada orang lain untuk tolong baca untuk kita. Ha, jadi benda itu tidak ada alasan lah kita nak kata terlalu sibuk ataupun terlalu banyak urusan lain sehingga tak boleh nak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tak ada alasan. Memang terlalu mudah. Yang tadi pun mudah, yang itu pun mudah. Kalau baca tiga ni pun dah berapa banyak kelebihan yang kita dapat dalam sehari semalam. Dalam konteks hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lebih penting dalam kita memberi makanan berkhasiat kepada hati kita supaya hati kita itu lentur, murni, lembut, baik. Bila hati itu baik, maka mudah menerima kebenaran. Bila hati itu keras, dengan sendirinya dia jadi diam dan suka menerima kebenaran. Tentulah perempuan yang dikasih sekian, seperti yang saya sebut tadi, kelebihan zikir atau faedah zikir itu banyak, sampai 70. Kita mungkin hanya sebut 1-2 perkara di sini sebagai pengajaran dan sebagai bahan untuk kita bermuhasabah pada pagi yang mulia ini. Ada beberapa perkara yang saya nak tarik perhatian di sini. Pertamanya, sebenarnya kita sudah berzikir, cuma dari sudut kuantiti mungkin kita boleh tingkatkan, kan? Itu satu. Yang kedua, dari sudut istiqamah, iltizam. Kita dah berzikir, tapi kadang-kadang orang Kelantan kata cegilai dulu. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak, kan? Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak. Kadang-kadang zikir yang mudah pun kita terlepas, terlepas kerana kesibukan yang kita cipta sendiri, yang kita sengaja ada-adakan. Bagi orang perempuan, saya nak sebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kelebihan zikir, masya-Allah, yang kita mungkin terlepas pandang, dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga ada sahih. Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaknya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, anaknya perempuan, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berkahwin dengan Ali bin Abi Talib, mengadu tentang kesibukan dia menguruskan rumah tangga dia dan kepenatan dia, sebab dia lah kena kisar tepung, dia lah kena pukul tepung tu, kena uli, kena memasak misalnya, kena menyediakan persiapan itu, maknanya kalau air dia peringgi itu dia lah kena timba, maka rasa penat. Dia membuat penat dan dia bersungut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta kalau boleh Nabi sediakan untuknya seorang khadam, pembantu. Dan memang hak bagi suri rumah ataupun wanita untuk dapatkan seorang pembantu kalau dia perlu. Bahkan para ulama memasukkan pembantu ini, pembantu rumah ini bagi suri rumah ataupun dalam keluarga ini sebagai antara perkara yang wajib diberi oleh suami sebagai salah satu daripada ciri-ciri nafkah ataupun tuntutan nafkah yang perlu disediakan oleh suami kalau isterinya perlu dan kalau suaminya mampu. Dia ada kait lah keperluan dengan kemampuan. Kalau tak mampu nak buat macam mana? Tak boleh lah. Tapi kalau mampu kena sediakan kalau isterinya perlu. Tapi kembali kepada kisah tadi, ini berlaku kepada anak anda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia rasa penat jadi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sediakan seorang khadam. Maka Nabi menjawab, nak tak kamu aku ajarkan satu perkara yang mana bila kamu buat ianya lebih baik daripada seorang khadam. Innahu khairul lakuma min khadim. Maka Nabi pun bagi tahu kepada Fatimah dan juga Ali radhiyallahu anhuma, kamu bertasbih tiap malam, setiap kali sebelum tidur. Sebelum tidur kamu bertasbih 33 kali. Kamu bertahmid 33 kali dan kamu bertakbir 34 kali. Maknanya sama seperti yang kita baca selepas solat fardu. Itu saja yang Nabi suruh dua orang ni buat, doa anak dan menantu. Dua-dua buat. Takbir 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Setiap kali sebelum tidur. Mudah sebenarnya. Tapi kerana mudah itulah kadang-kadang tak terbuat. Nabi kata itu lebih baik daripada seorang khadam. Lebih baik daripada seorang khadim. Maka ulama mentafsirkan, memahami maksud hadis ini dengan membaca zikir itu berserta dengan penghayatannya, dia memberi kekuatan hatta dari sudut fizikal pun pada siang hari besoknya. Hikmah yang kita tak boleh fikir dengan logik akal. Kalau Allah, maknanya dengan mengamalkan zikir itu dia memberi tenaga lebihan pada siang hari. Jadi kudrat kita bertambah, semangat kita bertambah mungkin. Jadi Nabi nasihat kepada anak andanya yang kepenatan itu supaya amalkan itu. Bahkan Nabi kata lebih baik daripada khadam. Maknanya dia mungkin akan jadi lebih bertenaga dan lebih ceria ataupun lebih gembira pada siang harinya sehingga hilang kepenatan. Itu hikmah. Dan apa yang saya nak sebut di sini ialah benda itu mudah dan reka. Tapi sifat kita ini dia suka terlepas pandang. Tak? Kita susah kadang-kadang nak istiqomah. Kita baca Mu'awwidzatan 30 kan, ayat kursi, surah Dukha, surah Al-Mulk. Itu semua antara surah-surah yang Nabi sunatkan baca sebelum tidur. Surah Al-Waqi'ah yang ada kelebihan-kelebihan tertentu. Yang itu panjang lah, zikir itu panjang, surah itu kena hafal panjang. Tapi yang ini yang ringkas. Yang surah yang panjang itu kalau orang boleh buat tu memang betul lah dia itu tergolong dalam orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia boleh istiqamah, kalau sekali-sekala pun tak jadi juga. Utamanya dia dah hafal surah itu kemudian dia amalkan. Tapi yang pendek ni yang kita persoalkan, yang pendek. Jadi sesuai benarlah dalam keadaan sekarang ini kita nak dapat pembantu rumah daripada Indonesia ke apa-apa mahal kan, kan kos ni. Saya sendiri pun dah cuba 2-3 orang, maknanya tak jalan. Sebab dia bila dah setahun, setahun setengah, dia nampak ruang lain dia dah jemu, dia dah jemu mungkinlah dia dah nampak peluang kerja di tempat lain, dah mula dipengaruhi oleh pembantu jiran, pembantu rumah jiran, dapat kontak nombor dengan orang-orang luar, dah mula datang orang lelaki, dah kontak orang lelaki, ha, itu jadi masalah. Akhirnya kita tamatkan wisa daripada kita menanggung dosa kalau dia buat hubungan di luar pengetahuan kita, bukan? Dan dia tamatkan wisa, bagi dia balik. Jadi sekarang ni tak ada pembantu rumah. Saya nasihat, antara nasihat yang saya nasihat isteri saya, saya suruh baca zikir ni lah. Tak tahulah dia istiqomah tak istiqomah tu, bukan? Saya kata kita ni bukan nak kemas sangat rumah tu, bukan? Sapu bulat sekali seminggu tu cukup lah. Kadang-kadang kain-kain jemuran tu kita timbun di luar labu je, waktu tak ada orang tak apalah kan? Ikut kita nak timbun kat mana. Tapi nak cerita maknanya kita boleh praktiklah apa yang Nabi SAW sarankan. Yang kedua ataupun antara perkara yang saya nak tarik perhatian di sini, Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tahu sifat manusia ini, hati manusia ini sebagaimana ia mudah terkesan dengan unsur-unsur atau faktor-faktor yang baik, ia juga mudah terkesan dengan unsur-unsur atau faktor-faktor yang tidak baik. Maka Allah bagi penawar, bagi cara melalui Rasulullah SAW untuk membaiki hati supaya manusia itu jati diri dia kuat, iman dia kuat. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebelum kita mencari kaedah-kaedah lain untuk nak bina spiritual, maka kita cuba dulu study, kita habiskan dulu pengkaedahan ataupun cara yang digariskan oleh Nabi SAW. Sebab itu cara yang diambil, yang dibawa oleh Nabi itu ialah yang diwahyukan daripada pihak yang mencipta manusia, yang mencipta hati manusia. Bila Allah SWT katakan Quran itu penawar, syifa lima fisudu, bukan? Penawar bagi hati. Maka tidak ada bagilah zikir ataupun penawar yang paling mujarab bagi masalah dalaman ini kecuali dengan membaca dan menghayati ayat Al-Quran itu, bukan? Jadi zikir ini, membaca Al-Quran itu termasuk dalam zikir, dan ia adalah suatu perkara yang boleh dibuat secara percuma. Jadi kita tak faham, saya kadang-kadang rasa tak faham, orang pergi cari khusus motivasi yang kosnya beribu-ribu hanya untuk menimbulkan keinsafan buat sementara waktu pada hari itu. Menangislah dia pada hari itu, mungkin kena khusus, kena penangan khusus motivasi, tapi tak tahulah menangis kerana insaf atau menangis kerana ingatkan duit yang dah habis. Kemudian bila dia balik dari khusus itu, boleh bertahan berapa hari? Satu hari, dua hari, tiga hari. Kemudian perlu kepada khusus susulan. Maka demikianlah dia balikkan duit dia dari satu khusus ke satu khusus. Dia insaf dah sejak pada hari itu. Tapi oleh kerana dia tak ambil garis panduan yang diberi oleh Nabi SAW, sebab dalam zikir itu sudah ada khusus lengkap, bukan? Yang diajar oleh Nabi itu khusus lengkap yang dia boleh amal, yang dia boleh praktikkan secara percuma tiap-tiap hari. Dan keberkesanannya, kesannya diperolehi tiap-tiap hari. Berbanding dengan kursus yang dibuat secara berkala, sekali-sekala, yang mana dia membazirkan warna. Apatah lagi kalau kandungan kursus itu mengandungi usul-usul yang diragui. Yang diragui. Saya rasa sebab salah bila orang tanya tentang kursus USTU 165 Leadership Training Center. Kalau orang wilayah tanya, orang yang duduk dalam kawasan wilayah, maka saya kata senang je jawab, mufti wilayah fatwa haram. Jabatan Agama Islam ataupun Majlis Agama Islam Wilayah Fatwa, dia dah fatwakan haram kursus itu. Tapi negeri lain, mufti lain seolah-olah mempromosikan pula kursus itu. Di mana tidak ada kesepakatan di kalangan mufti. Yang saya tahu, benda itu sudah dibawa ke panel akidah JAKIM, dibincang secara panjang lebar. Ada dua kertas kerja, saya pun dapat kertas kerja itu. Jadi kedua-dua kertas kerja itu, satu dibuat oleh Jabatan Agama Islam Wilayah di bawah Jabatan Mufti, satu lagi oleh panel akidah JAKIM. Kedua-duanya bertemu pada titik pertemuan yang sama, iaitu kandungan khusus itu ada usul-usul yang bercanggah dengan akidah dan sebagainya, dan kedua-duanya sampai kepada kesimpulan supaya diharamkan. Itu yang dibawa ke majlis fatwa pekat kebangsaan. Bila dibawa ke majlis fatwa, setiap negeri ada mufti masing-masing. Jadi setiap mufti ada ego masing-masing. Semangat daripada pihak JAKIM nak mengharamkan, tetapi ada beberapa mufti dari negeri lain mempertahankan. Akhirnya tidak ada kata putus di peringkat mufti, maka jadilah halu. Jadi kelangkaan. Sebab kita pun sakit kepala, saya ditanya berulang kali. Bukan? Bila kita tengok pandangan kena kerja itu, saya sendiri, dia saya pribadi, saya rasa meragukan. Bukan? Banyak perkara yang boleh dipersoalkan. Mengikut mufti Perlis, Dr. Juanda, mengikut kajian dia, ada unsur hipnosis, pukau, sampai buat orang macam histeria. Wallah alam, dalam kalangan para jemaah ini yang pernah mengikuti kursus itu, saya wallah alam. ESQ 165 yang yang biasa digunakan oleh jabatan-jabatan kerajaan untuk motivasi pekerja ni. UKM pun bawa masuk kursus tu. UKM bawa masuk. Dan yang terlibat sekali pun, ustaz pun masuk. Bukan? Jadi ini satu fenomena bagi saya. Ini satu fenomena yang melarikan orang daripada manhaj yang sudah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membentuk hati dia. Tujuannya nak bina insan. Tak? Nak bentuk jati diri, nak bina jati diri, itu tujuannya. Jadi takkanlah Allah SWT yang buat manusia ni, utuskan Rasul, turunkan Al-Quran, dia dah bagi ramuan yang cukup. Macam mana nak bentuk manusia? Bukan? Jadi dalam kursus itu bukan diajar berzikir pun. Bukan? Yang saya tahu tidak diajar berzikir, cuma digunakan teknologi yang ada sekarang ini dengan audio visualnya, dengan tayangan videonya, video slide-nya, dengan iringan muzik halus, katanya sentimental muzik itu. Maka suasana itu dengan mainan lampu gelap suruh kelab, dia mempengaruhi perasaan waktu itu. Bukan mari daripada dalam itu dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, tak. Dengan permainan konduktor ataupun pengkursus itu. Pandailah dia bawa macam-macam. Dan antaranya ada waktu berdoa, berdoa. Tetapi berdoa katanya diiringi dengan muzik halus. Waktu berdoa tu ada iringan muzik halus yang menusuk kalbu. Jadi wallahu alam, saya tak, kita tak boleh nak terima lah kalau sebab doa ni ibadah. Cuba kat suatu orang gambar, kalau kita berdoa di sini, kita pasang radio dengan, walaupun muzik tu sentimental, halus, tapi dia bukan kaedah ataupun cara berdoa kepada Allah SWT dengan iringan muzik. Kalau muzik ni untuk hiburan, santai, sekali-sekala, itu ada kelonggaran lah, dilonggarkan oleh sebagian ulama. Bukan? Tapi ini, muzik diiringi untuk beribadah, doa. Maka walayadubillah, dia sudah mirip kepada cara orang bukan Islam, iaitu golongan Kristian yang berdoa dengan iringan muzik. Nah, jadi ini tuan-tuan yang perlu kita fikirkan bersama supaya kita dapat muhasabah diri kita sendiri. Kemudian satu perkara lagi yang saya nak sebut, bila kita tengok tujuan-tujuan zikir yang disebut oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada 70 yang disenaraikan oleh Imam Al-Qayyim, nak lentuhkan hati, nak halau syaitan, nak dapat kelebihan tu, kelebihan ni, dalam Al-Quran Allah sebut kesan daripada zikir itu, misalnya innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, itu surah Al-Anfal ayat 2. Orang yang beriman ialah orang yang apabila dia berzikir kepada Allah, disebut Allah, dia berzikir kepada Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hati dia gemetar. Gemetar itu maknanya dia jadi takut, gerung. Bila takut gerung, apa kesannya? Kesannya dia akan lebih patuh. Lebih patuh kepada kehendak syarak, kehendak Allah SWT. Apa yang diwajibkan itu akan segera dipatuhi. Apa yang diharamkan itu akan segera dijauhi. Itu kesan daripada kepatuhan. Kesan daripada hati yang gemetar. Dan hati yang gemetar ini ialah kesan daripada zikir. Disebut oleh Al-Quran, antara kesan zikir ialah melahirkan hati yang